نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita masuki bab yang ke-162 dari kitabul Adhan. Dan pada bab yang ke-62 Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan judul bangun bab khurujin nisa ilal masajid billayl wal ghalas, bab tentang kaum wanita keluar dari rumahnya dan menghadiri salat di masjid di waktu malam dan di waktu al-ghalas. Waktu ghalas itu waktu di akhir malam. Itu hukum wanita keluar dari rumahnya menghadiri sholat di masjid. Menghadiri sholat maghrib, isya, ataupun subuh. Dan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau mentaqid dengan billayli wal ghalas, sholat di waktu malam, baik di awal malam atau di akhir malam, maghrib, isya, dan subuh, dikarenakan datang di sebagian lafaz hadis dengan lafaz billayl. Ida idha sa'adhanakum nisa'ukum billayl ilal masjid fa'adhinu lahun. Akan ketahui di hadis yang kedua dalam bab ini, jika wanita-wanita kalian meminta izin kepada kalian di waktu malam untuk menghadiri sholat di masjid, maka izinkanlah. Dalam hadis ditafsir dengan lafad al-layl. Sekalipun kebanyakan riwayat dalam hadis ini mutlaqah tanpa taqidan billayl. Dan sudah kita lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maknanya sama dengan hadis ini, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Janganlah kalian menghalangi atau kalian larang hamba-hamba wanita Allah subhanahu wa ta'ala dari masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Yasa'danakum nisa'ukum ilal masjid fa'adinu lahun. Jika wanita kalian minta izin untuk ke masjid, maka izinkanlah. Dan semuanya kembali kepada masalah amnu fitnah. Diperbolehkannya wanita untuk menghadiri sholat di masjid tatkala aman dari fitnah. Sebenarnya dalam hadis Aisyah di akhir bab ini yang akan kita lalui. Baik anu fitnah minhun au alaihin. Kaum wanita aman dari fitnah, itu dari memfitnah kaum laki-laki, itu kaum laki terfitnah oleh mereka, kaum wanita, atau sebaliknya. Amma inda adam amni fitnah, kalau tidak aman dari fitnah, maka tidak diperbolehkan. Sebagaimana wanita yang menghadiri sholat di masjid harus menjaga adab syar'i, baik yang berkaitan dengan pakaian hijab syar'i. Juga dilarang oleh Nabi SAW menggunakan wangi-wangian. Bahkan dalam Bangka Sadu Darai menjaga fitnah. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang diperbolehkan menghadiri masjid itu hanyalah wanita-wanita yang sudah tua. Adapun syabab, wanita yang muda kalau tidak diperbolehkan. Tetapi yang sahih, baik yang muda ataupun yang tua, hendak anda fitnah diperbolehkan. Diperbolehkan. Dan disebutkan di sini bilail, di waktu malam, dikatakan para ulama liannu astar lahun, lebih terlindungi wanita, lebih tidak terlihat dan lebih terjaga dari fitnah. Sekalipun hukum siang dan malam ala sahih itu hukumnya sama, diperbolehkan. La tamnau ima Allah masajid Allah. Dan bersama dengan itu Nabi SAW mengatakan wa buyutuhunna khairun lahun, rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Salat kaum wanita di rumah mereka lebih baik. Hanya saja kalau ada yang hendak salat di masjid dan meminta izin kepada suaminya atau kepada walinya, maka hendaklah mengizinkannya. Kalau aman dari fitnah. Akan kita baca 6 hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam bab yang ke-92. Hadis yang pertama hadis Abdullah, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang sudah kita lalui beberapa kali. Qala haddatsana Abu Yaman Yusuf Indah. Perhatikan tidak ngobrol. Siapa namanya? Masmu Abu Yaman. Hasan Abu Yaman Masmu Hafid. Hanif Hasan Al-Hakam Ibn Nafir. Perhatikan semuanya, tidak boleh ngobrol. Qala akhbaruna Syu'aib. Kala Syu'aib Hauzan Syu'aib Ibn Man. Ahsan da Syu'aib Ibn Abi Hamzah. Masmu Abi Hamzah? Dinar. Ahsan. Aniz Zuhri. Kalau Az-Zuhri Abdullah. Masmu? Siapa nama Az-Zuhri? Siapa yang bantu? Khalil. Abdurrahman. Siapa Abdurrahman? Akhi Ihsan. Ihsan Muhammad Ibn Muslim Ibn Shihab. Qala akhbarni Urwah bin Zubair anna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat atama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil atamah hatta nadahu Umar naman nisa wa sibyan. فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال ما ينتظر أحد غيركم من أهل الأرض ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة وكانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata pada suatu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam atama, akhara mengakhirkan salat al-atama, salat Isya. Tidak seperti biasanya. Seperti disebutkan di bagian akhir hadis, biasanya Nabi salat imma di awal waktu inda ghuyubi syafaq, hilangnya syafaq ahmar. Dan itu dilakukan ketika beliau melihat para sahabat sudah berkumpul. Dan beliau akhirkan. Tapi tidak sampai melewati sepertiga malam pertama. Yang dilakukan ketika melihat para sahabatnya belum berkumpul. Beliau nanti sampai berkumpul kemudian sholat. Dan pada malam ini, atau pada malam tersebut, seperti Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengakhirkan sholat Isya tidak seperti biasanya. Sampai Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi SAW, atau memanggil Nabi Sallam, naman nisa wa sibyan, Wahai Rasulullah, kaum wanita telah tertidur. Begitu pula anak-anak. Dan akhirnya kaum wanita yang hadir di masjid untuk menghadiri salat Isya bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dan salat bersama para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Selesai salat dia berkata, "Mayantadiru ahadun ghairukum min ahli al-ard." Tidak ada seorang pun selain kalian yang menanti salat Isya pada saat ini kecuali kalian. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang menanti salat Isya pada saat ini kecuali kalian. Kemudian sebagai perawinya oleh sholat yawma idillah bil Madinah. Dan tidak atau belum ditegakkan sholat pada waktu itu kecuali di Madinah. Maknanya Islam belum tersebar pada saat itu. Kemudian wa kanu salluna al-atafi wa bainai an yakib asyafaq ila tuthil lail al-awwal. Nabi SAW dan para sahabatnya, mereka biasanya salat Isya itu antara hilangnya syafaq ahmar awal waktu Isya sampai tuluf al-lail awal, sepertiga malam pertama. Sudah kita ketahui waktu akhir dari salat Isya, waktu mukhayyar itu ila nisfil lail, sampai pertengahan malam. Dan waktu itirari sampai datang waktu subuh. Itu lu al-fajr, as-sadiq. Dan syahidnya di sini, kaum wanita menghadir sholat Isya bersama Nabi SAW wa ala alihi wa sallam. Dan juga di hadis yang lama, di ayat yang lain, Nabi SAW mengatakan pada saat itu, laulan asyukta ala ummati la'amartuhum bihadir sholat di hadal waktu. Seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk salat Isya pada waktu seperti ini. Itu di akhir waktu Isya. Dan berarti Nabi tidak memerintahkannya. Bahkan yang beliau contohkan, beliau melihat keadaan para sahabatnya. Jika sudah berkumpul di awal waktu, beliau segerakan. Dan jika beliau melihat belum berkumpul, beliau akhirkan. Ini sama dengan hadis Saulan Asyqala ummati la amatum bi siwak inda kulli shalah. Saya tidak memberikan umatku, aku perintahkan umatku untuk siwak, untuk bersiwak di setiap waktu salat. Dan juga hadis-hadis semisalnya semua menunjukkan syafaqah dan rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Tidak ingin memberatkan umatnya. Kemudian hadis berikutnya, qala hadatsana Ubaidullah bin Musa an Hamdalah, Hamdalah ibn Abi Sufyan, al-Jumahi, an Salim ibn Abdullah, an ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhum anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, idha sta'adhanakum nisa'ukum billayl al-masjid fa'dinu lahun. Fa'bahu Syu'bah al-A'mash an Mujahid ibn Umar anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika wanita-wanita kalian meminta izin kepada kalian di waktu malam untuk menghadiri salat di masjid, fa'dinu lahun, maka izinkanlah. Izinkan mereka untuk menghadiri salat di masjid. Tapi seperti kesempatan tadi, dan kita lihat di akhir hadis dalam bab ini, inda aman fitnah, ketika aman dari fitnah. Adapun inda adam fitnah tidak diperbolehkan. Dan di Sahih Muslim sudah kita lalui bersama, Abdullah bin Umar ketika meriwayatkan hadis ini, salah seorang putranya yang bernama Bilal berkata, wallahi la amna'hun, demi Allah aku akan larang mereka, itu keluargaku, dikarenakan gairahnya, kecemburuan terhadap keluarganya. Demi Allah saya akan larang keluarga saya, anak-anak perempuan dan istrinya dari menghadiri masjid. Maka ayahnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ketika mendengar perkataan putranya, beliau marah sangat besar dan berkata, akhbartukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taqul wallahi lam na'hun fasabbahu sabban sayya. ma ra'aitu sabba ashad min yaumin. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, aku mengkhabarkan kepadamu bahwa Nabi sasa mengatakan, jangan kalian larang, kemudian kamu mengatakan demi Allah aku akan melarang mereka. Kemudian beliau memarahi putranya dengan keras. Tidak pernah terlihat, katanya, Ibnu Umar marah seperti pada saat itu. Dan sebagian ulama mengambil istinbat dari hadis ini bahwasanya wajib bagi kaum wanita ketika hendak keluar dari rumah suaminya, dari rumahnya, meminta izin kepada suaminya. Tidak boleh keluar dengan tanpa izin. Ima izin secara lisan, itu langsung meminta izin, atau ia sudah tahu bahwasanya suaminya mengizinkannya, sekalipun tidak langsung dengan lisannya. Tapi wajib bagi kaum wanita meminta izin kepada suaminya ketika keluar dari rumahnya. Dengan dalil hadis ini, wanita sampai mau keluar dari rumahnya menuju masjid, kata Nabi, idza sta'danakum nisa'ukum, kalau wanita kalian minta izin ilal masjid, untuk menghadiri sholat di masjid, meminta izin. Tak izin secara lisan atau sudah diizinkan sebelumnya oleh suaminya. Adapun tanpa izin tidak diperbolehkan. Kemudian hadis berikutnya, qala hadatsana Abdullah bin Muhammad al-Musnadi qala hadatsana Utsman bin Umar qala akhbarana Yunus Yazid al-Aili an Az-Zuhri qala hadatsatni Hindun bintul Harith anna Umma Salamah zawjan Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbaratha anna nisa fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kunna idza sallamna min at-tawbah qumna وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. Dari Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengkhabarkan bahwasanya kaum wanita pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka ikut salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid. Dan mereka ketika salam dari sholatnya, selesai dari sholat berjamaah, qumna, mereka langsung bangkit meninggalkan masjid. Kaum wanita langsung bangkit meninggalkan masjid. Adapun Nabi SAW dan para sahabatnya, tabatu fi makani, tabata rasallam wa masallamnya rijal, masya Allah. Mereka tetap di tempat-tempat mereka. Sudah kita lalui di materi yang lalu, sebutkan kata Allah alam hikmahnya memberi kesempatan kepada kaum wanita untuk keluar sehingga tidak terjadi ikhtilaf. Nabi dan para sahabatnya kaum laki-laki tetap di tempat mereka. Ketika mereka sudah keluar, faida qama Rasulullah SAW qama rijal, kalau Nabi sudah bangkit beranjak ke tempatnya, maka baru para sahabat meninggalkan tempat-tempat mereka. Dan syahidnya sangat jelas, kaum wanita pada zaman Nabi menghadiri salat bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala hadatsana Abdullah bin Maslamah an Malik qala ha wa hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Yahya bin Sa'id an Amrah binti Abdurrahman an Aisyah taqalat in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli subh fa yansarifu nisa mutalaffiat bi murutihin ma yu'rafna min al-ghalas. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat subuh. Fa yansarifu nisa. Setelah salat subuh, maka kaum wanita yang salat bersama Nabi sallam, mereka meninggalkan masjid, mutalaffiat bi murutihin, dalam keadaan menutupi, mereka menutupi tubuh mereka, badan dan kepala mereka di murutihin, dengan kain-kain yang mereka pakai. Ma yu'rafna min al-ghalas, tidak dikenal siapa-siapanya yang kalau disebut min al-ghalas, dikarenakan keadaannya masih gelap. di akhir malam setelah selesai sholat subuh. Qala haddatsana Muhammad ibn Miskin, qala haddatsana Bishr, Bishr bin Bakr At-Tirmizi, qala akhbarna Al-Auza'i, Abd Rahman ibn Amr, Imam Ahli Syam, qala haddats Yahya ibn Abi Katsir an Abdullah ibn Abi Qatadah Al-Ansari, an Abi Abu Qatadah radhiyallahu anhu, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la aqum ila shalah wa ana uridu an utawila fiha fasma buka as-sabi fatajawazu fi salati karahatan ashqa la ummi. Dari Abu Qatadah Al-Hasmiri radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh aku berdiri untuk melakukan salat. Aku salat bersama para sahabatku, wa ana uridu an utawila fiha, dan awalnya aku ingin memperpanjang salatku. Fa asma'u buka as-sabi, tetapi ketika aku sedang salat aku mendengar tangisan anak kecil. Itu di belakang, di shaf akhir. Fa tajawwazu fi salati, maka aku ringkas, itu aku perpendek salatku. Padahal tadi aku sudah berniat untuk memperpanjang salatku. Kenapa? Karahatan asyqala ummi, karena aku khawatir kalau aku perpanjang salatku an asyqala ummi, memberatkan ibunya. Bahkan ibunya karena putranya menangis sehingga tidak bisa khusyuk di dalam salatnya. Sekali lagi syahidnya sangat jelas. Kaum wanita bahkan di sini membawa anak-anak mereka ke masjid. Sampai terkadang ketika sholat, sebagian anak yang dibawa oleh mereka menangis. Kemudian yang terakhir, qala haddatsana Abdullah bin Yusuf, qala akhbarana Malik an Yahya bin Sa'id dan Amr, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Law adraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ahdatsa nisa, laman ahun kama muniat nisa'u bani Israil." Qultu li Amr, "Aw muni'na?" Qalat, "Na'am." Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui apa yang dilakukan oleh kaum wanita pada saat ini. Ini pada zaman Aisyah radhiyallahu anha setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lamanahun, niscaya Nabi akan melarang mereka kaum wanita dari datang ke masjid, ikut salat berjauh di masjid. Kama muniat banu nisa' bani Israil, sebagaimana telah dilarangnya wanita ke Bani Israil. Ini pada zaman Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, zaman tabi'in, yang mana Aisyah pada saat itu masih ada, keadaannya sudah seperti ini. Bagaimana dengan pada zaman sekarang? Tentunya keadaannya lebih parah lagi. Qultu li Amrah, maka aku berkata kepada Amrah, awam muni'na, apakah wanita bisa dilarang? Qalat, na'am, iya, katanya. Ini hadis Aisyah radhiyallahu anha, dan nasi menunjukkan bahwasanya diperbolehkannya wanita menghadiri salat berjar di masjid ma'amnil fitnah, kalau aman dari fitnah, aman dari fitnah minhun au alaihin, fitnah yang bisa terjadi pada kaum laki-laki diakibatkan kehadiran kaum wanita di masjid, atau sebaliknya kaum wanita terfitnah ketika hadir di masjid. Dan Nabi sudah mengatakan, al-mar'atu aurah, idha kharajat istasyrafa syaitan. Wanita itu aurah, kalau dia keluar dari rumahnya, ia menjadi sasaran syaitan. Syaitan akan terus mengganggunya dan mengatakan anti syarifah dan hal-hal yang seperti itu. Wanita yang keluar dari rumahnya menjadi bidikan dan sasaran syaitan, dan terus dibujuk dengan anti syarifah, engkau wanita yang mulia, engkau begini-begini, sampai akhirnya terjadi apa yang terjadi, dia menjadi fitnah dan kadang terfitnah oleh yang lainnya. Dan wajib bagi kita kaum muslimin, terutama ahlu sunnah wal jamaah, untuk benar-benar bisa menjaga keluarga kita, anak-anak, dan istri kita. Itu amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara bentuk penjagaan kita mereka itu dengan dididik, dengan didikan syar'i. Didik dengan apa yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diajarkan kepada mereka hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kewajiban-kewajiban mereka, terutama dalam masalah hijab syar'i. Diajarkan kepada mereka ketika mereka keluar dari rumahnya lil hajah, dengan ada hajat dalam mereka menggunakan pakaian syar'i, dan hendaknya senantiasa menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cukupkan, dan ada waraqah, ada ta'lim, ada undangan akhir. Subhanahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.